Wajiboy ni mubiri, wengi tumesha kiri, ila kama umechanja siri siri. Unapunguza utamu, bola uchiri, usinipe hata diri. Kama pigo zako za kamwili, unapunguza utamu. Acheni machawa waonge, so wakitelezo mnawaita mafala. Unapunguza utamu, na sio lazima uonge, niko na Briano na nyuliza kajala. Unapunguza utamu. Oya wanangwa Dar es Salaam, yeah. Kama vipi teacher fikishe salam, yeah. Hivi kuna takao niponda, nikiongea na mama aturudishe makonda. Unapunguza utamu, yeah. Mbaka kute tomorrow mimi mependa shem nikikuta kigodoro. Unapunguza utamu. Mbaka kute tomorrow mimi mependa shem nikikuta kigodoro. Unapunguza utamu. Weta leta monde. Unapunguza utamu. Usipoleta monde. Unapunguza utamu. Kwenye chukia cha wagonde. Unapunguza utamu. Kirigo malama bantu na ticha konde. Unapunguza utamu. Usipunguza spede. Unapunguza utamu. Ugepunguza spede. Unapunguza utamu. Kanyaga weka spede. Unapunguza utamu. Paka mwisho spede. Unapunguza utamu. DJ ongeza sauti arafu punguza scratches. Mbombo zako zinatukata. Unapunguza utamu. Alafu bosika unagiza giza kreti mambo ya kuagizaga moja moja. Unapunguza utamu. Ni aje madam kama unanipa weni pesja kata ukimwe upoira kondom. Unapunguza utamu. Alafu dada kama unakatika kata mambo ya kusema nisi kubambe. Unapunguza utamu. Utatuambia nini sisi mapopo, hey. Kila siku tunalala kesho, hey. Oya wauni wote pepo, hey. Na wadangaji wote pepo, yeah. Bidada ukifika geto ni mizaga muwano. Mambo ya kusema gasubiri badai. Unapunguza utamu. Kama shock, pigia shock, zile mambo. Baby unaenjoy ya unajiziki aje. Unapunguza utamu. We dare dragambe. Unapunguza utamu. Ongeza gambe. Unapunguza utamu. Unapunguza utamu. Unapunguza utamu. Usipunguze spede. Unapunguza utamu. Ugepunguza spede. Unapunguza utamu. Kanyaga weka spede. Unapunguza utamu. Paka mwisho spede. Unapunguza utamu. Mbaka kute tomorrow mimi mependa shem nikikuta kigodoro. Unapunguza utamu. Mbaka kute tomorrow mimi mependa shem nikikuta kigodoro. Unapunguza utamu. Get you beat.